Selamat siang, silahkan komentar Anda Ibu. Enggak, itu para menteri itu seenaknya bikin SK. Mau 2 menteri, 3 menteri, 5 menteri itu semua ngawur. Mm-hmm. Enggak bisa begitu. Sebetulnya ya bisa aja, kita ini kan banyak angin, banyak air terjun. Ya, ya itu aja yang dibangun. Mm-hmm. Enggak mesti, ini kayaknya micu maksa untuk tenaga nuklir. Enggak perlu, sebenarnya uap, angin itu bisa kok untuk jadiin listrik. Mm-hmm. Jadi jangan maksa pabrik merubah jadwal, itu memang sulit, itu enggak mungkin punya. Mm-hmm. Jadi keputusan itu ngawur aja. Mm-hmm. Baik, itu saja, terima kasih Ibu Wibisono. Berikutnya Bapak Alex, selamat siang Pak Alex. Iya Mbak. Iya, silahkan komentar Anda. Indonesia ini memang sebenarnya kasihan banget nih Mbak. Uh-huh. Dikelola oleh orang-orang yang mementingkan diri sendiri dan agak kampungan istilah saya ya. Maksudnya agak kampungan, nggak berpikir maju. Uh-huh. Berpikirnya kayaknya picik, sempit, cepat puas, dan lain-lain gitu. Jadi masalah kelistrikan ini sebenarnya mestinya ada di dalam grand strategi Indonesia atau kota besar Jakarta misalnya. Uh-huh. Jadi masalah jalan, listrik yang bersifat infrastruktur ya, yang bersifat kerangka daripada satu negara atau kota gitu, ini nggak dibikin secara benar gitu, secara yang bisa mengantisipatif ke depan, sekian tahun ke depan. Berpikirnya pendek, mementingkan kelompok sendiri. Apalagi kalau kita lagi dengar di talk show di TV lah atau di mana, mm-hmm. ya politikus para bicaranya tuh hebat bener, tapi Mbak, saya yakin implementasinya sama aja Mbak. Mm-hmm. Gak berubah-ubah, jadi mementingin kantong sendiri, benar mengatasnamakan rakyat. Jadi masalah listrik ini sebenarnya mestinya dari 10 tahun yang lalu tuh udah dipikirin. Mm-hmm. Jangan sampai setelah katanya sekarang demandnya meningkat karena ada pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, gak diantisipasi. Akibatnya defisit ini nggak sedikit gitu. Kalau misalnya melesetnya sedikit ya oke aja lah, salah hitungan atau nggak tepat dan lain, uh-huh. dan lain sebagainya. Ini nggak dipersiapin. Begitu ekonomi berjalan, listrik mau disiapin untuk dibangun, next time butuh waktu sekian lama. Akibatnya sekarang yang dikorbanin ya udah orang-orang lagi. Karena baik, orang-orang berpikirnya pada pendek-pendek gitu loh. Baik Pak Alex, terima kasih. Kami sudah bisa menangkap komentar Anda. Berikutnya Pak William. Halo Pak William, selamat siang. Iya, silakan sampaikan komentar Anda. Saya pikir begini, pemerintah jangan suka ngatur pengusaha, harus begini, harus begitu. So, kita juga bayar listrik, bayar pajak kok. Mana bisa dia bikin peraturan hanya sesingkat mungkin tuh, kalau nggak bisa kasih sanksi, kalau nggak terapin. Itu udah kewajiban negara itu kok, pemerintah harus menyediakan segala sumber energi untuk rakyatnya. Uh-huh. Kecuali gratis, kalau gratis dia boleh ngatur ini itu. Listrik naik terus, semua naik terus, kita nggak pernah berontak. Kita nggak pernah protes kalau memang itu untuk rakyat semua, untuk negara. Tapi kalau misalnya begini kok kita lagi yang dihitung harus begini, harus begitu. Enak aja, nggak bisa begitu tuh. Ini udah zaman merdeka ini, bukannya zaman penjajah lagi. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Pak William.